anak manusia, dua cucu Adam dan Hawa, yang keduanya saling jatuh cinta. Asmara semua terasa indah, segalanya terasa cerah. Cinta pertama bagai fajar sampai sepanjang masa. Dua anak manusia, dua cucu Adam dan Hawa, yang keduanya saling